ternyata ku sepe orang tahu nasu kulit ireng guyang guyu hati koyo aspal aman bengi tak tunggu tunggu kapan ngelamar aku Eee!